vista. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan. Sendiri sering kita satu request dari yang di depan tadi sudah ditulis di sini ya. Bareng hadiah lagi Nela Karisma. Ya.